إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يتجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد في كتاب الزهد، ورواه أبو نعيم في الحلية، كلاهما موقوفا على سلمان الفارسي. disebutkan dari Tariq bin Shihab bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ada seseorang yang masuk surga karena lalat dan ada yang masuk neraka karena lalat. Mereka bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Seorang masuk surga karena lalat, seorang masuk neraka karena lalat. Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Yaitu kata Nabi, ada dua orang yang melewati satu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada manusia yang boleh melewatinya kecuali harus berkurban kepada berhala tersebut. Maka berkatalah kaum tersebut kepada salah satunya, qarrib, berkurbanlah. Orang tadi menjawab, aku tidak memiliki sesuatu pun yang aku bisa kurbankan. Qalu, mereka berkata, qarrib walau dzubaban, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Wa qarraba dzubaban, maka dia pun berkurban seekor lalat. Maka dibiarkan dia lewat atau diizinkan dia melewatinya. Pada khalan nar, maka dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, dan berkata kepada yang kedua, qarrib, berkurbanlah untuk berhala ini. Qala, orang tadi menjawab, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah, aku tidak akan berkurban pada siapapun sedikit pun apapun selain kepada Allah azza wa jalla. Di sini disebutkan dua yang disebutkan secara nakirah am. Pertama, li ahadin, aku tidak akan berkurban pada siapapun. Yang kedua, syai'an, aku tidak berkurban apapun. Artinya, tidak mesti unta dan kambing, walaupun lalat saya enggak mau. Itu makna syai'an. Aku tidak akan berkurban pada siapapun kecuali Allah, dan aku tidak akan berkurban dalam bentuk apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fadarabu 'unuqah, maka kaum musyrikin tadi memenggal kepala orang ini. Mati dia dalam keadaan bertauhid. Fadakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ibn Ibn A'azakullah berkata Ibn Qayyim rahimahullah, قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان ابن ميسرة an Tariq ibn Syihab yarfa'uhu. Kata Ibn Khayyim, Imam Ahmad menyebutkan dengan kalimat Tariq ibn Syihab yarfa'uhu. Qala dakhala al-jannah rajulun fi dhubab ila akhirih. Artinya menyebutkan bahwa itu marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Tariq ibn Syihab, huwa Tariq ibn Syihab al-Bajali al-Ahmus atau al-Ahmusi, nisbah kepada Ahmus Ahmusi. Kunyanya Abu Abdullah radhiyallahu taala anhu, ra'a an-nabiy, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa rajulun, artinya sudah dewasa. Qala al-Baghawi nazala al-Kufah, dia singgah di Kufah. Wa qala Abu Dharr, ra'a an-nabiy sallallahu wa lam yasma' minhu shay'a, dia telah mendengar, dia bertemu Nabi memang tetapi tidak mendengarkan satu hadis pun. Qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz, idza sabata annahu ra'a an-nabi, kalau beliau itu bertemu Nabi maka dia sahabi. Karena definisi sahabat adalah yang bertemu Nabi, beriman dengannya dan meninggal di atas keimanan, itu sahabat. Nah, beliau ini bertemu Nabi, beriman dengannya dan meninggal di atas keimanan, maka beliau sahabi. Wa idza sabata annahu lam yasma' minhu, kalau dia sahabi dan kemudian ternyata dia tidak mendengar langsung dari Nabi, berarti apa? Mursalus sahabi. Fariwayatuhu anhu mursalus sahabi, maka riwayatnya dari beliau adalah mursalnya sahabat. Wa huwa maqbulun 'ala ar-rajih, dan itu adalah riwayat yang diterima menurut pendapat yang lebih rajih. Karena kullu sahabah udul, semua para sahabat itu adil, bisa diterima riwayatnya. Qauluhu dakhala al-jannata rajulun fi dhubab, makna kalimat ada seseorang yang masuk surga karena lalat. Ai min ajlihi, dengan sebab lalat. Li'anna fi ta'ti lit-ta'lil, karena fi kadang-kadang datang bermakna ta'lil. Sudah pernah disampaikan kemarin bahwa kalimat fi bisa bermakna ta'lil, bisa bermakna ala, bisa bermakna dakhilus syai, bisa bermakna apa lagi? Bisa bermakna an. Bisa enggak bermakna an? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil bahri. Apa terjemahannya? Rasulullah sallam berbicara di dalam laut. Salah ya. Bukan. Tetapi maknanya anil bahr, Rasulullah SAW berbicara tentang lautan. Qala Rasulullah SAW fil bahri. Nah, qala dikatakan min ajlihi, makna fi dhubab adalah karena dhubab. Kalau kalimat min ajlihi berarti samanya dengan huruf apa? Dengan huruf lam, lita'lil dengan huruf lam, likada, likada, likada. Baik. Qauluhu, qaulu wa kaifa dhalika ya Rasulullah, bagaimana yang demikian ya Rasulullah, kau bisa ada seseorang masuk surga disebabkan lalat, ada yang masuk neraka juga disebabkan lalat. Ka'annahum taqallu dhalik, seakan-akan mereka menganggap susah atau masa bisa begitu. Itu taqalluha, taqallu, menganggapnya qalil, nadir, jarang sekali. Apa bisa seorang masuk surga karena lalat? Itu kalimat taqal. Wa ta'ajjabu minhu, dan mereka terheran-heran dengan berita itu. Ada orang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Fa bayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi pun menjelaskannya kepada mereka. Ma sayyara lahum hadzal amr al haqir indahum azima. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan pada mereka, sayyara lahum hadzal amr, menunjukkan memungkinkannya terjadi yang demikian, yang haqir indahum ternyata azima, sesuatu yang kecil menurut mereka, lalat seberapa sih besarnya, tapi bisa menyebabkan seorang masuk neraka, bisa menyebabkan seorang masuk surga. Maka Nabi menjelaskan pada mereka yang demikian. Yastahiqu hadza alaihi aljannah wa yastawjib alakhar alaihi annar. Yang satu berhak mendapatkan surga karena lalat, yang satu harus masuk neraka juga karena lalat. Faqala, maka Nabi menceritakan, marra rajulani, ada dua orang melewati satu kaum, lahum sanamun, yang memiliki sebuah berhala yang mereka sembah. Kalimat sanam maknanya makana manhutan ala surah. Sanam itu adalah apa yang diukir, dibentuk dalam bentuk surah. Matanya besar, giginya bertaring misalnya, kemudian telinganya juga besar, atau tangannya banyak. Jadi mereka bikin sendiri untuk mengungkapkan apa yang ada di khayalan mereka. Tangannya banyak itu artinya banyak berbuat. Matanya besar karena bisa melihat segala sesuatu. Ini kebodohan mereka, jahiliyah. Apa persamaan katanya sanam? Hah? Nam? Apa persamaan katanya sanam, muradifnya? Wasan, iya kan? Tetapi wasan a'ammu minal sanam. Wasan sanam. Sanam mesti wasan. Wasan belum tentu sanam. Karena ini dalam bentuk patung, berhala, ada bentuknya dan sebagainya. Adapun ini tidak mesti dalam bentuk gambar. Bisa dalam bentuk kuburan, bisa dalam bentuk batu keramat, bisa dalam bentuk keris dan seterusnya. Itu wasan. Sehingga Nabi menyatakan, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku wasanan. Tidak mengatakan sonaman, karena sonam itu dalam bentuk makhluk, dalam bentuk seperti yang mereka gambarkan. Ada buto ijo, tahu buto ijo? Mereka gambarkan taringnya besar, batunya besar dan seterusnya, lidahnya panjang. Ada yang mereka bikin di mukanya ada belalainya, di kanan kirinya tangan semua. Ini barakallahu fikum, itu yang namanya sanam. Qauluhu la tujawizuhu, tidak melewatinya. Makna yujawizuhu ay la yamurru bihi wa la yata'addahu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a wa in qalla. Tidak melewatinya ay la yata'addahu ahad, tidak melampaui daerah tersebut. Hatta yuqarriba lahu syai'an wa in qalla, hingga dia harus berkorban untuk berhalanya walaupun sedikit. Aku tidak punya, kata orang yang pertama. Aku enggak punya apa-apa untuk berkorban. Korbankanlah walaupun seekor lalat. Seekor lalat mudah sekali, dia ambil lalat, serahkan. Ini korban saya untuk berhala. Seperti itu. ternyata dakhalan nar, dia masuk neraka. Berarti bukan masalah nilai yang dikorbankan, bukan masalah harga yang dikorbankan, tetapi keyakinanmu kepada berhala tadi, sehingga engkau mengorbankan seekor lalat, itu yang menjadikan kau kufur dan dakhalan nar. Qalu lahu qarrib walau dubaban. Masyarakat musyrikin tadi di kampung tersebut berkata, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Maka orang tadi berkurban seekor lalat, kemudian dibebaskan untuk lewat. Fadakhala an-nar, ternyata masuk neraka. Wa fi hadza bayanu 'azmati asy-syirik. Dari sini kita mendapatkan faedah. Pertama, betapa besarnya kesyirikan. Walaupun hanya mengorbankan seekor lalat. Baik. Walau fi syai'in qalil, walaupun pada perkara kecil. Yang kedua, annahu yujibun nar. Mau kesyirikan mengharuskan seseorang masuk neraka. Kalau seorang mati membawa kesyirikan. Karena Allah sudah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa orang yang membawa kesyirikan. Dan Allah bisa mengampuni selainnya kalau Allah kehendaki. Kama qala ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Kata Allah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Kalau diharamkan surga, berarti ma'wahu an-nar. Wa ma'wahu an-nar, tempatnya dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang zalim ada penolong-penolong. Yang ketiga, faedah berikutnya. Wa fil hadisi al-hadar min al-wuqu'i fi syirik. Berarti kita harus berhati-hati, jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Harus ekstra hati-hati, karena kadang-kadang apa yang kamu anggap sepele ternyata syirik. Ternyata syirik. Wa annal insana qad yaqa fihi wa huwa la yadri. Kadang-kadang manusia terjerumus ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak sadar. Ayo kita main, katanya. Kata anak-anak remaja. Main apa? Main jalangkung. Ayo kita kumpulkan apa yang kamu punya. Kamu punya apa? Permen? Taruh permen sini. Kamu punya apa? Kacang? Taruh kacang sini. Kamu punya apa? Kumpulkan di tengah, kemudian dipanggil. Jalangkung, jalangkung. Kami punya pesta kecil-kecilan. Apalagi kata-kata yang saya lupa. Barakallahu fikum. Jelas dia mempersembahkan sesuatu pada selain Allah. Lalat saja menyebabkan orang tadi masuk neraka karena dipersembahkan, dijadikan sesajen untuk berhala. Sekarang permen sama lalat mahal mana? Permen lebih mahal lagi. Kacang juga demikian. Jangan main-main. Jangan main-main dengan kesyirikan. Sebab orang ini dakhalan nar fi dubab. Jangan sampai ada yang dakhalan nar fil halawa. Masuk neraka karena permen. Masuk neraka karena kacang goreng yang dia persembahkan untuk jailangkung. Siapa itu jailangkung? Syaitan. Jin. Akhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ditambah dalam permainan itu keyakinan syirik juga bahwa dia langsung tahu yang gaib. Bagaimana si fulan nanti jodohnya siapa? Wahai jalangkung, nanti ini jadi apa? Menanyakan hal-hal yang gaib yang akan datang. Ini juga kufur. Berarti dalam permainan tersebut ada kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan, kekufuran, kekufuran, kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Jangan main-main dalam masalah ini. Yang berikutnya dari faedah, anahu dakhala an-nar bisababin lam yaqsidhu ibtida'an. Orang tadi masuk neraka karena sesuatu yang dia tidak niatkan di awalnya. Apa niatnya orang tadi? Hanya lewat. Ini tempat musyrikin. Dia mau pergi, ketujuannya di sana, harus melewati kampung ini. Ternyata ditahan oleh penduduknya. Tidak boleh lewat. Kamu harus mempersembahkan sesuatu pada berhala kami, kata mereka. Orang tadi berpikir, saya ingin ke sana. Suruh berkurban. Saya tidak punya. Walaupun lalat. Oh lalat. Ambil lalat, lempar, jalan. Ternyata masuk neraka. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti syirik sangat mengerikan. Orang tadi dakhala an-nar bisababin lam yaqsidhu ibtida'an. Orang itu masuk neraka karena sebab yang bukan tujuan asalnya. Tujuannya hanya lewat. Sehingga jangan berkata, kami tadi main jalan pun cuma main-main. Jangan. Niatnya, maksudnya, jangan pakai kata itu. Mengapa? Orang tadi pun maksudnya cuma lewat. Tetapi karena berkorban kepada selain Allah, dakhala an-nar. Kamu ingin main-main. Tapi karena mempersembahkan sesuatu selain Allah, kepada selain Allah, na'udzubillah, terancam juga dengan ancaman nar. Wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Padahal orang tadi melakukannya hanya karena ingin menghindari kejahatan penyembah berhala tadi. Hanya ingin lewat, hanya ingin selamat dari kejahatan mereka. Faedah berikutnya, wa fihi anna dzalika ar-rajul kana musliman qabla dzalik. Bahwasanya dalam kisah ini kita tahu bahwa orang tadi tadinya muslim. Apa buktinya? Kalau orang tadi tadinya muslim, hah? Karena sebelum dia berkorban lalat ini tidak disebutkan dia masuk neraka oleh Nabi. Setelah berkorban lalat baru masuk neraka. Kalau saja dia dari awalnya sudah kafir, maka tidak akan bilang karena lalat. Oleh sebab dzalik, kalau memang awalnya sudah kafir, tidak akan dikatakan karena lalat. Tetapi ini barakallahu fikum, Nabi menyatakan dengan tegas fi dzubab, karena dzubab, li ajli dzubab. Berarti tadinya muslim. Tetapi na'udzubillah, karena kejadian ditahan oleh musyrikin, kemudian disuruh berkorban, kok mau mengorbankan lalat untuk berhala mereka? Itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Wa illa falau lam yakun musliman lam yakul dakhalan nar fi dzubab. Kalau saja dia itu bukan muslim di awalnya, maka Nabi tidak akan berkata bahwa dia masuk neraka karena lalat. Wa fihi faedah berikutnya. Anna amal al-qalbi huwa al-maqsudul a'zham hatta 'inda 'abadatil awsan. Bahwa yang namanya amalan hati itu adalah yang terbesar. Bahkan menurut musyrikin sekalipun. Bahkan menurut penyembah berhala. Perhatikan. Di dalam kisah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan dengan kalimatnya bahwa kaum tersebut menyatakan qarrib walau dzubaban, qarrib walau dzubaban, berkurbanlah walau dzubaban. Apa maknanya? Maknanya sang penyembah berhala ini atau golongan penyembah berhala ini mementingkan niat, mementingkan amalan hati. Ketika orang tadi mengatakan saya tidak punya apa-apa untuk dikurbankan, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Berarti maknanya kaum musyrikin tadi mengharapkan dia memiliki niat untuk menyembahkan atau mempersembahkan pada berhala itu. Yang penting kamu meniatkan untuk mempersembahkan sesuatu pada berhala, walaupun seekor lalat. Barakallahu fikum. Berarti niat atau amal al-qalb, amalan hati, adalah yang paling besar, yang lebih penting dan paling penting. Walaupun menurut para penyembah berhala, yang penting kamu niat mempersembahkan apapun, walaupun seekor lalat. Enggak penting lalatnya, yang penting amal al-qalbinya. Maka berarti amal al-qalb huwal maqsudul a'zam. Berarti amalan hati adalah tujuan utama. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan selanjutnya qauluhu wa qala lil akhar qarrib. Kemudian dikatakan pada orang kedua, berkorbanlah. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi 'azza wa jall. Mereka berkata, oh dia berkata, aku enggak akan mengorbankan kepada siapapun apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkorban kepada siapapun, berkorban apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada faedah. Fa fihi bayanu fadilati tauhid, penjelasan keutamaan tauhid wal ikhlas, pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan kekokohan dalam agama walaupun lalat. Tidak, lalat enggak ada harganya. Bukan masalah harganya, lalat tinggal ngambil, mudah. Walaupun mudah, saya enggak akan berkorban kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan berkorban kepada selain Allah siapapun itu. Ini salabah, kekokohan akidah. Walaupun kemudian dipenggal badannya yang terbunuh, tapi akidahnya tidak terbunuh. Badannya memang dipenggal, kepalanya terpisah dari jasadnya, tetapi akidahnya tetap lurus, tauhidnya, dakhalal jannah, dan dia masuk ke dalam jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fihi, dan juga ada faedah berikutnya, yaitu makna ucapannya dalam hadis, wa an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da in anqadahu Allahu minhu kama yakrah an yughdafa fil nar. Di dalam hadis ini ada makna dari ucapan hadis Rasulullah SAW yang lain, yaitu an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in anqadahu Allah minhu kama yakra an yuqdafa fin nar. Makna hadis tentang talasun, man kana fi wajada bihinna halawatal iman, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga perkara, siapa yang ada tiga ini pada dirinya, dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari selainnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, yakrah an ya'uda ilal kufri. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran, seperti dia bencinya untuk dilemparkan ke dalam api. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, seperti tidak sukanya untuk dilemparkan ke dalam api. Kalimat terakhir ini yang sedang dibahas. Kata Syekh rahimahullah, bahwa di dalam hadis ini ada makna hadis itu. Iya kan? Orang kedua tadi bilang apa? Aku tidak akan berkorban untuk siapapun dalam bentuk apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan berkorban apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkorban apapun kepada selain Allah. Baik. Persis seperti yang tadi merasakan lezatnya iman, tidak suka untuk kembali kufur. Aku tidak mau kufur lagi. Ayo kufurlah. Nanti boleh lewat. Aku tidak mau kufur lagi. Akrah an a'uda ilal kufur. Karena aku tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang memiliki tiga perkara ini akan merasakan lezatnya iman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fihi. Ini faedah dari musannif. Wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Fihi ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. Kata musannif rahimahullah, lihatlah padanya ada ma'rifatu qadri syirik, ada pengenalan bagaimana kadar kesyirikan di hati seorang mukmin. Bagaimana kadar kesyirikan di hati seorang mukmin? Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dan itu sudah kita bahas dalam bab khusus khauf minasyirik. Wajibnya takut dari kesyirikan. Saking besarnya kesyirikan di hati orang beriman, ini besar dan jeleknya. Sangat mengerikannya di hati orang beriman, sehingga dia tidak mau mengikutinya walaupun membinasakan dirinya, walaupun sampai dibunuh. Ini menunjukkan apa? Qadru syirki fi qulubil mu'minin. Kita tahu dengan ini kadar kesyirikan di hati orang-orang beriman. Bagaimana dia bisa sabar? Bagaimana dia sabar alal qatli, sabar untuk dibunuh, walam yuwafiqhum, tidak mau menuruti mereka. Ma'a kaunihim lam yatlubu minhu illa al-'amal adh-dhahir. Padahal mereka tidak menuntut kecuali amal zahir saja. Iya Pak ya. Bagaimana kalau orang tadi berkata, ya Allah, aku memberikan ini hanya sekedar, aku tidak meyakini ada Tuhan lain kecuali Engkau ya Allah. Berikan. Beberapa ulama menyatakan bahwa itu adalah darurat yang dibolehkan. Seperti yang terjadi pada Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir disiksa. Keluarganya, bapaknya setelah disiksa, kemudian diikatkan kakinya satu ke kuda yang satu, dan kaki yang lain diikatkan ke kuda yang lain, kemudian dicambuk dua kuda tadi ke arah yang berbeda, sehingga bapaknya syahid, terbunuh, terbelah dua. Karena yang satu diseret oleh kuda ke kanan, yang satu diseret oleh kuda ke arah lainnya. Itu bapaknya. Ibunya ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai keluar di mulutnya. Syahidah juga. Jadi syahid. Maka Ammar bin Yasir menyaksikan dengan mata kepalanya. Sehingga mereka ketika menyatakan qulu hubal, dia mengucapkan apa yang mereka minta. Sampai kemudian ada orang yang melaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Ammar mengatakan begini, Ammar mengatakan begitu. Kata Nabi SAW, tidak. Ammar min mabrak ra'asih. Dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya dipenuhi dengan keimanan. Ammar dipenuhi dengan keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya penuh dengan keimanan. Ikhwanuna na'azukumullah. Tetapi orang tadi tidak rela dan tidak mau berkorban untuk selain Allah walaupun dirinya binasa. Ikhwanuna na'azukumullah. Apakah disalahkan? Tidak. Itu adalah tentunya lebih afdal. Tetapi barakallahu fikum, kita mengetahui berarti betapa mengerikannya kesyirikan di hati seorang mukmin sampai dia rela mati. Tidak mau berkurban seekor lalat untuk berhala. Berarti di hati dia kesyirikan sangat mengerikan, sehingga biarkan dia rela mati walaupun dia dipenggal lehernya, dia tidak peduli. Adapun Ammar radhiyallahu taala anhu wa ardahu bukan memenuhi atau mengucapkan apa yang mereka maukan, tetapi hanya menyebut nama berhalanya, Hubal atau apa. Tidak menyatakan dengan berkurban, tidak menyatakan aku beriman dengannya, tidak mengatakan seperti itu. Barakallahu fikum. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti dalam hadis ini sekian banyak fawaid masyaallah. Ma kaunihim lam yatlubu minhu illa al-amal adh-dhahir. Intaha mulakhasan. Alhamdulillah, selesai bab biidznillah taala. Famal wajib ba'da intihal bab, ba'da intihal bab. Famal wajib ba'da intihal bab. Hifdhu al-matan. Menghafalkan matannya. Insyaallah besok kalian baca satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.